Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan melanjutkan mempelajari tentang salat gerhana, salat kusuf. Kita telah masuk ke tata cara. Telah kita pelajari bahwa disunnahkan dikerjakan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Karena Nabi alaihissalam memutlakkan perintah salat kusuf dengan mengatakan wasallu, salatlah kalian, salat gerhana, meliputi pelaksanaannya secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Meskipun tentunya afdal secara berjamaah karena Nabi alaihissalam mengerjakannya secara berjamaah. Telah disampaikan juga bahwa tidak ada azan dan qomat untuk salat kusuf. Ya, tetapi mustahab jika hendak mengumpulkan kaum muslimin berjamaah di masjid melakukan panggilan sesuai hajat, keadaan, kondisi, ya, dalam hal diulang-ulang sampai tercapai maksud mengumpulkan kaum muslimin, yaitu dengan meneriakkan, menyerukan as-salatu jami'atun, salat kusuf akan dikerjakan secara berjamaah, atau as-salata jami'atun. Tadi apa? As-salatu jami'atun. Yaitu dua-duanya di dhammah, di rafa', salat kusuf akan dikerjakan secara berjamaah, atau as-salata jami'atan, dua-duanya di fathah, ya, di nasab. Artinya hadirilah salat kusuf secara berjamaah. Uhdurus salata jami'atan, hadirilah salat kusuf secara berjamaah. Baik. Nah, apabila gerhana berakhir sebelum sholat dikerjakan, apa yang dilakukan? Yani belum sempat sholat, gerhana telah selesai. Apakah disyariatkan diqadha sholat kusufnya? Jawabannya tidak. Tidak disyariatkan diqadha. Karena faktornya telah hilang. Faktor penyebab disyariatkannya sholat gerhana telah hilang. Tidak ada lagi. Faktornya tidak ada lagi. Faktornya adalah gerhana. Sementara gerhana sudah selesai. Ya sudah, tidak ada yang dilakukan, ya. Tidak disyariatkan diqadha. Tidak disyariatkan diqadha karena itu terkait dengan faktor, dan faktornya sudah tidak ada. Nah, Ibnu Hajar menukil kesepakatan ulama tentang ini. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil kesepakatan ulama bahwa tidak diqadha. Baik. Adapun tata cara pelaksanaannya, perhatikan tata cara pelaksanaannya seperti kata Sa'di rahimahullah, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis Aisyah riwayat muttafaq alaih, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, ini diawali dengan keterangan bahwa terjadi usuf ya, dan itu ya sudah lewat, dan khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana matahari di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bin nas dengan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mengimami mereka di masjid salat gerhana. Faqama, maka Nabi alaihi salatu wasallam berdiri. Fa atala al-qiyam, berdiri membaca ya, membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat setelahnya ya, surat yang panjang. Fa atala al-qiyama, Nabi memanjangkan berdirinya, berdiri dengan lama, jadi surat yang dibaca panjang. Thumma raka'a, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ruku'. Fa atala ruku'a, maka Nabi memanjangkan ruku'nya, memperlama ruku'nya, berarti zikir ruku'nya ya panjang. Thumma qama, kemudian Nabi berdiri i'tidal. Fa atala al-qiyama, setelah i'tidal Nabi bersedekap lagi, kembali membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat setelahnya yang juga panjang ya. Fa atala al-qiyama wa huwa duna al-qiyamil awwal, fa atala al-qiyama wa huwa duna al-qiyamil awwal, maka Nabi memanjangkan, memperlama berdirinya, dan lamanya tidak selama yang pertama, jadi lebih pendek daripada yang pertama. Thumma raka'a, kemudian Nabi ruku' yang kedua kalinya. Fa'atala ruku'a wa huwa duna ruku'il awal, fa'atala ruku'a, maka Nabi memperlama, memanjangkan ruku'nya. Wa huwa duna ruku'il awal, dan lebih pendek daripada ruku' yang pertama, tidak selama ruku' yang pertama, lebih pendek. Thumma sajada, yakni tentunya setelah ruku' yang kedua ya i'tidal tentunya ya, i'tidal dulu ya, kemudian sujud. Na'am. Thumma sajada. Fa atala sujuda, kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya, dan seterusnya. Ini disingkat ya, ini riwayat menyingkat. Thumma fa'ala fi raka'ati tsaniyati, kemudian Nabi melakukan pada rakaat yang kedua mithla ma fa'ala fil ula, sama dengan yang dilakukan di rakaat yang pertama. Baik, ini di antara riwayat yang datang dari hadis Aisyah, dan ada riwayat-riwayat yang lain. Yang jelas kesimpulan dari hadis Aisyah dan hadis-hadis yang lainnya, tata cara salat gerhana adalah sebagai berikut. Pertama, takbiratul ihram. Ya, tentunya berniat untuk salat gerhana. Dan yang rajih, sebagaimana kita lewati, salat gerhana sunnah, mustahab. mazhab jumhur dan difatwakan Ibnu Baz, difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Baik. Pertama apa? Takbiratul ihram. Nah, tentunya setelah berniat ya. Takbiratul ihram. Kemudian yang kedua baca iftitah. Jadi tata cara ini artinya tidak sedetail yang telah kita lewati, karena sifat sholat secara detail sudah kita lewati, kita sudah tahu. Dan tidak ada bedanya antara sholat gerhana dengan sholat fardu dengan tata cara yang telah kita lewati ya, rinciannya. Bedanya hanya terletak pada apa yang telah kita dengar tadi dari hadis Aisyah bahwa rukuknya dua kali. Nah, jadi tata cara yang akan disebutkan ini intinya saja begitu. Ya, takbiratul ihram, baca iftitah. Artinya itu sudah tahu ya, takbiratul ihram bagaimana caranya ya, mengangkat tangan kemudian bersedekap dan seterusnya, itu sudah tahu itu. Jadi baca iftitah, kemudian yang ketiga baca Al-Fatihah dengan suara keras, jahar. Dijaharkan. Baik pada gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sudah dibahas kan ini? Sudah belum? Mengenai khilaf menjaharkan bacaan pada sholat gerhana. Gerhana matahari. Hah? Sudah ya? Nah. Jadi ini yang rajih, yaitu bacaan dijaharkan, dikeraskan baik pada gerhana bulan maupun gerhana matahari. Naam. Karena dalilnya adalah hadis Aisyah yang tadi sampaikan, muttafaq alaih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf biqiraatihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi biqiraatihi, mengeraskan suara, menjaharkan bacaan ya pada salat khusuf. Baik. Dan kita tahu gerhana yang terjadi ya di masa Nabi adalah gerhana matahari di waktu duha. Baik. Artinya pendapat yang mengatakan bahwa apabila sholat gerhana matahari itu di siang hari bacaannya sir, yaitu keliru, marju, lemah. Nah. Nabi SAW sholatnya adalah gerhana matahari. Dan Aisyah mengatakan Nabi menjaharkan. Jelas ya. Kemudian yang keempat, baca surat selain Al-Fatihah dengan juga dengan suara keras, jahar. Ya, dalilnya sama tadi hadis Aisyah. Nah, membaca surat setelah Al-Fatihah disunnahkan yang dibaca adalah surat yang panjang. Surat yang panjang. Ya. Sebagai gambaran yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma muttafaq alaih, pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muttafaq alaih, Ibnu Abbas mengatakan, meriwayatkan bahwa kadar bacaan Nabi alaihi salatu wassalam seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah panjang sekali kan. Nah. Ya, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya kita bertakwa semampu kita ya. Nah. Yang jelas dipanjangkan. Baik. Ya, karena Nabi Alaihissalam memanjangkan, namun tentunya bukan berarti ya kita di luar kemampuan ingin melakukannya dalam keadaan tidak mampu seperti lamanya Nabi Alaihissalam, ini sesuai kemampuan. Nah, dan memang perintahnya Nabi SAW adalah sholat sampai gerhana selesai. Nah, tetapi nanti akan kita pelajari semampunya, dan ada solusi lain jika kita sudah selesai sholat, gerhana masih berlangsung, diisi dengan zikir, doa, istighfar. Nah, baik, kita lanjut ya. Ini yang keempat tadi, memahamkan bahwa diupayakan bacaannya panjang semampunya, ya, melaksanakan sunnah ini. Yang kelima, rukuk yang lama. Rukuknya juga diperlama karena berdirinya lama, bacaan suratnya panjang lama, maka rukuknya juga lama. Jadi zikir rukuknya diperpanjang, diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanahu qudus rabbul malaikat, yang lainnya. Baik. Kemudian bangkit untuk i'tidal dengan membaca tasmi'. Bangkit untuk i'tidal dengan membaca tasmi'. Sami Allah liman hamidah. Kemudian yang ketujuh, i'tidal dengan membaca tahmid. Rabbana lakal hamd. Kemudian bersedekap lagi. Kemudian bersedekap lagi. Jadi tidak langsung sujud, tidak. Nah, perhatikan tata cara ini yang merupakan rukun. Tata cara ini yang merupakan rukun ini. Sampai i'tidal ini dan baca tahmid, Rabbana lakal hamd. Ah, ini yang rukun. Setelah ini kan bersedekap lagi, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi, kemudian i'tidal lagi. Nah, itu tambahan, itu mustahab. Yang rukun yang ini, yang inti adalah yang ini. Oleh karena itu, apabila masbuk, perhatikan baik-baik, apabila masbuk tidak mendapati ruku pertama bersama imam, dia tidak mendapati ruku pertama bersama imam, berarti luput darinya rakaat pertama. Rakaat itu luput. Ya. Misalkan dia datang, imam sudah i'tidal, sudah i'tidal dari rukuk yang pertama. Berarti sudah luput, luput rukuk pertamanya, ya kan? Berarti dia dianggap kehilangan rakaat itu. Artinya setelah imam nanti salam, dia wajib menyempurnakan sholatnya dengan mengerjakan satu rakaat yang utuh, lengkap dua rukuk dan dua sujud sebagai gantinya. Karena yang dia dapatkan bersama imam itu, ya, bacaan yang kedua, rukuk yang kedua itu tidak dianggap. Nah, jadi setelah imam salam, dia berdiri lagi untuk menambah satu rakaat. Satu rakaat ini lengkap dengan tata cara yang sama, yaitu dua rukuk. Nah, dua rukuk. Bisa dipahami? Nah. Dan ini ada dalam fatwa Lajnah Ad-Da'imah, dipimpin oleh Ibnu Baz. tentang masbuk ini tadi Anda sampaikan. Baik. Yang kedelapan, jadi setelah i'tidal tadi baca tahmid, Rabbana lakal hamd, kemudian bersedekap lagi, kemudian baca al-fatihah lagi. Yang kedua kalinya. Ini dan setelahnya sampai i'tidal adalah tambahan. Ini mustahab. Baik. Hanya saja lama berdiri pada yang kedua ini dan rukuknya tidak selama yang sebelumnya. Jadi lebih pendek daripada yang pertama. Bacaannya yang kedua ini lebih pendek daripada yang pertama. Panjang juga tapi tidak sepanjang yang pertama. Rukuknya juga diperpanjang tapi tidak sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian i'tidal yang kedua ini diperlama. I'tidal yang kedua ini yang akan diikuti dengan sujud nanti, ini diperlama, diperpanjang. Ini pendapat Ibnu Hajar, Al-Albani dan Ibnu Uthaymin. Dalil bahwa i'tidal ini diperpanjang, i'tidal yang kedua ini diperpanjang, dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim. Lafadznya fa'atala thumma rafa'a fa'atala thumma raka'a fa'atala thumma rafa'a fa'atala thumma sajada. Nah, jadi ketika Jabir mengatakan thumma rafa'a, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku' yang kedua, yakni i'tidal, i'tidal yang kedua. Fa'atala, maka Nabi memanjangkan i'tidalnya, thumma sajada, kemudian sujud. Ini dalil bahwa i'tidal yang kedua ini dipanjangkan. Semakna dengan hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Saya ulangi. Semakna dengan hadis Jabir tadi sebagai dalil adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Lafadznya thumma raka'a fa atala ruku'a, kemudian Nabi ruku' dan memanjangkan ruku'nya. Hatta qila la yarfa'u, sampai-sampai dikatakan seakan Nabi tidak akan mengangkat kepalanya dari ruku' karena lama. Farafa'a, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku' i'tidal. Fa'athala hatta qila la yasjudu, fa'atola hatta qila la yasjudu. Maka Nabi memanjangkan berdirinya i'tidal hatta qila la yasjudu, sampai-sampai dikatakan seakan Nabi tidak akan sujud. Thumma sajada, kemudian Nabi sujud. Fa'atola, maka memanjangkan sujudnya hatta qila la yarfa'u, sampai dikatakan seakan Nabi tidak akan mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi asyahid tadi farafa'a fa'atala hatta qila la yasjudu, menunjukkan bahwa Nabi memanjangkan i'tidalnya. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku' i'tidal, bangkit i'tidal. Okay. Maka Nabi memanjangkan i'tidalnya sampai-sampai dikatakan la yasjudu hatta qila la yasjudu, seakan Nabi tidak akan sujud. Jadi tidaknya dipanjangkan. Nah, riwayat ini sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dinilai sahih sanadnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Al-Kusuf. Al-Albani punya kitab khusus berjudul Sifat Salat Al-Kusuf, Sifat Salat Gerhana. Nah, kenapa disampaikan dua dalil ini ya secara khusus? Karena masalah ini diperselisihkan, barakallahu fikum, ya. Karena pada madhab Hambali dan madhab Syafi'i, i'tidal yang kedua ini dipersingkat menurut mereka. Menurut madhab Hambali dan Syafi'i dipersingkat. Singkat saja, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak lama-lama i'tidalnya. Madhab Hambali dan Syafi'i. Tapi madhab itu marjuh. Terbantah dengan dua hadis ini. Ya, hadis Jabir tadi dalam Sahih Muslim. Yang kedua hadis Abdullah bin Abi Mu'ath dalam Sunan An-Nasa'i Ibnu Sahih Ibnu Khuzaimah dan dalam Sunan Al-Baihaqi. Dua hadis yang sahih tersebut jelas Nabi, jadi Jabir meriwayatkan bahwa Nabi memanjangkan. Abdullah bin Abi Mu'ath juga meriwayatkan bahwa Nabi memanjangkan i'tidalnya. Dua sahabat meriwayatkan bahwa Nabi memanjangkan i'tidalnya sebelum sujud. Oleh karena itu Ibnu Hajar, ya, dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Ibnu Utsaimin dari kalangan Hanabilah, nعم, dan juga Al-Albani dari kalangan Hanafiyah. Merujukkan bahwa dipanjangkan. Baik. Kemudian yang kesembilan, sujud yang lama. Yang kesembilan, setelah i'tidal yang lama tadi, kemudian sujud. Ya. Sujudnya diperlama. Jadi diulang-ulang zikir, sujudnya, perpanjang doanya. Baik. Kemudian yang ke-10, duduk antara dua sujud yang lama. Duduk antara dua sujud juga diperlama, diperpanjang juga. Ya. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ibnu Hajar, Al-Albani, Ibn Uthaymin. Dalilnya hadis yang sama tadi. Hadis apa? Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadith Abdullah bin Amr al-As tadi yang telah disampaikan riwayat An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi tadi. Perhatikan pada hadith Abdullah bin Amr al-As, pada kelanjutan hadithnya. Tadi kami sampaikan hadith Abdullah bin Amr al-As itu kami potong ya. Sampai pembahasan i'tidal tadi, memperlama i'tidalnya kemudian sujud. Nah, kelanjutannya, thumma sajada, kemudian Nabi sujud. Fa'atala hatta qila la yarfa'u. Maka Nabi memperlama sujudnya sampai-sampai dikatakan Nabi tidak akan bangkit dari sujudnya. Thumma rafa'a, kemudian Nabi bangkit dari sujudnya. Fajalasa, kemudian duduk antara dua sujud. Fa'atolal julusa hatta qila la yasjudu. Fa'atolal julusa, maka Nabi memperpanjang, memperlama duduknya. Hatta qila, sampai-sampai dikatakan la yasjudu, Nabi tidak akan sujud. Jelas asyahid. Thumma rafa'a fajalasa fa'atolal julusa hatta qila la yasjudu, kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk antara dua sujud. Maka Nabi memanjangkan, memperlama duduknya sampai-sampai dikatakan Nabi tidak akan sujud. Ini dalil duduk antara dua sujud juga diperlama. Ini juga bantahan terhadap madhab Hambali dan Syafi'i yang mengatakan duduk antara dua sujud dipersingkat. Jadi ada tanasub, barakallahu fikum. Ada tanasub, sholatnya Nabi itu selaras, seimbang. Mulai dari berdirinya lama, karena bacaannya lama, maka rukuk pun mengikuti. Ya, rukuk yang pertama juga lama. Nah, kemudian i'tidal, adapun i'tidal yang pertama ini sebentar. Rabbana walakal hamdu, dan bersedekap lagi. Kenapa? Karena ada tambahan qiyam yang kedua, rukuk yang kedua yang mustahab. Jadi yang ini memang singkat. Rabbana walakal hamdu, kemudian sedekap, baca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca surat yang panjang, tapi panjangnya tidak sepanjang yang pertama. Jadi lebih pendek dari yang pertama. Kemudian rukuknya juga lama, tapi rukuknya tidak selama yang pertama. Kenapa? Karena bacaannya juga sudah tidak selama yang pertama. Gitu. Kemudian i'tidal. Nah, i'tidal yang akan diikuti sujud ini dari yang kedua ini juga diperlama. Mengikuti, ya, menyelesaikan dengan lama rukuknya tadi. Ya, lama berdirinya. Kemudian sujud. Sujudnya juga diperlama. Duduk antara dua sujud juga diperlama. Sujud yang kedua juga diperlama. Kemudian berdiri kerana. Jadi seimbang. Selaras. Baik. Kemudian yang ke-12. Berdiri kembali. Jadi yang 11 tadi sujud yang lama. Yakni sujud yang kedua, ya. Juga lama. Selaras semuanya. Kemudian yang ke-12 berdiri kembali. Yakni untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Dan mengerjakan rakaat yang kedua seperti pada tata cara rakaat yang pertama hingga sujud kedua. Sama. Hanya saja dalam hal lamanya, panjangnya rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada yang pertama. Nah, jadi rakaat yang kedua lama bacaannya tidak selama yang pertama. Berarti kan lama rukuknya, ya, i'tidal yang kedua dan sujud pertama dan kedua juga tidak selama yang pertama. Begitu. Jadi selaras. Baik. Kemudian yang ke-13, duduk tasyahud. Jadi setelah sujud yang kedua dari rakaat yang kedua, duduk tasyahud, kemudian yang ke-14 salam. Ya. Selesai. Jelas tata caranya. Nah, sekarang problem apabila gerhana berakhir sebelum sholat selesai. Lagi sholat ini, masya Allah, imamnya semangat, ya, bacaannya panjang, lama, menghidupkan, mengerjakan sesuai sunnah yang dicontohkan Nabi, sehingga supaya lebih sempurna pahalanya. Subhanallah, sedang sholat. Gerhana sudah selesai. Tiba-tiba terang. Sudah terang. Sudah terang ini. Nah, berarti gerhana sudah selesai. Atau mungkin jadi terlambat pelaksanaan sholatnya. Begitu. Ya, gerhana sudah sempat berlangsung. Sekian lama baru sholat. Lagi sholat, selesai gerhananya. Apa yang dilakukan? Apakah sholat dibubarkan? Ya, tentu saja tidak. Nah. Ya kan? La tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Apa yang dilakukan? Salat tetap diselesaikan tetapi dipersingkat, dipercepat. Dipercepat saja, dipersingkat. Nah, jadi pendek-pendek semua. Ya, dipersingkat, dipercepat, selesai. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan salat kusuf, salat gerhana hingga gerhana selesai. Hatta yang kasyifa ma bikum fa sallu fa fza'u ila shalah, dan lafaz yang lain. Maka salatlah kalian, ya, hendaknya kalian mengerjakan salat. Nah, hatta yang kasyifa ma bikum, hingga selesai gerhana yang menimpa kalian. Jadi Nabi merintahkan sholat, batasnya adalah sampai gerhana selesai, karena itu faktornya. Jadi kalau gerhana sudah selesai sementara kita masih sholat, jadi persingkat sholatnya, dipercepat, karena faktornya sudah berakhir. Nah, jangan lama-lama, dipersingkat. Baik. Barakallahu fikum. Tersisa dua masalah. Kita ambil satu kali pertemuan lagi lah. Ya. Dua masalah, yaitu apa yang dilakukan apabila sholat telah selesai sementara gerhana belum berakhir, masih berlangsung. Apa yang dilakukan? Terus apakah ada khutbah setelah sholat gerhana? Dua masalah itu kita nanti pelajari di pertemuan berikutnya yang akan mengakhiri pembahasan ini, untuk kemudian kita beralih ke sholat istisqa, insyaallah begitu ya. Barakallahu fiik. Fadhlu jazakumullah khairan.